Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang terhormati, dalam menentas kemaksiatan yang terkait dengan hadis Rasulullah SAW yang bahwa ada tiga kategori, dengan tangan, dengan bicara, atau dengan doa. Dalam hal ini, misalnya dalam melarang atau melarang aliran sesat atau memberantas perjudian atau perzinahan atau perbuatan berasila, itu dari kalangan umat Islam sudah meminta kepada pemerintah untuk melakukan pelarangan yang aliran sesat dan atau meminta untuk memberantas perjudian atau pelacuran sebagainya, tapi tidak dilakukan. Lalu umat Islam tertentu merasa berkewajiban untuk melakukan tindakan sendiri dengan fisiknya, dengan kekuatannya. Saya agak gatal kuping saya mendengar kalau alim ini langsung orang-orang tertentu dengan enteng saja menyalahkan umat Islam, padahal dia sudah memberitahukan, meminta kepada pemerintah untuk menindak, tapi kena juga lalu dia melakukan perbuatan sendiri. Apakah dari segi kita yang berpemerintahan ini tindakan itu memang melampaui batas dari segi ajaran agama kita? Apakah memang porsi kita hanya terbatas dari segi berbicara saja atau dari segi doa saja mengingat ada yang berkuasa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak ya. Pertama, memerangi kemungkaran itu tadi sudah saya katakan dalam khutbah, kewajiban seluruh kaum muslimin. Itu yang pertama. Yang kedua, semakin mereka diberikan potensi oleh Allah lebih besar, maka tanggung jawabnya lebih besar. Dalam hal ini ulama, pemerintah, orang yang kaya, pengusaha muslim yang kaya, aktivis dakwah, kewajibannya lebih besar daripada kaum muslimin yang lainnya. Meskipun kaum muslimin yang lainnya bukan berarti gugur kewajibannya. Yang ketiga, Bapak-Ibu sekalian, di dalam memerangi kemungkaran, wahai saudara-saudara sekalian, atau merubah kemungkaran untuk bahasanya lebih sangat sedikit, adalah harus semaksimal mungkin. Jangan milih yang terakhir. Jangan milih fa'ilam yastati fa'bi qalbihi, dengan hatinya. Karena hati itu disebut oleh hadis, wadhalika ad'aful iman. Kita jangan berlomba-lomba menjadi orang yang imannya paling lemah. Oleh karena itu sekalian, sekali lagi yang ketiga, kita harus mendaya gunakan seluruh potensi yang diberikan oleh Allah, apakah jabatan, kekuatan, ilmu, dana, ini untuk merubah kemungkaran agar kita tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Yang keempat, sebaiknya kaum muslimin jangan berjalan sendiri-sendiri. Kita diberikan pengalaman yang sangat berharga oleh hadis mauqufnya Ali radhiyallahu anhu atau salaf-salaf yang lain, ungkapan yang sangat terkenal bahwasanya kebenaran yang tanpa terorganisir, memerangi kemungkaran kebenaran juga itu akan bisa dikalahkan dengan kebatilan yang terorganisir. Maka jangan sampai kaum muslimin saudara-saudara hafizakumullah mudah berjalan sendiri-sendiri, apalagi menganggap cara dakwah dia yang paling benar. Saudara-saudara hafizakumullah, tetap kita berupaya untuk mengadakan kebersamaan di dalam menghadapi kemungkaran. Meskipun kita tidak bisa pungkiri di lapangan caranya berbeda-beda dalam merubah kemungkaran. Ada yang merubah kemungkaran secara fisik kelihatan jelas, ada dari pendekatan politik, dari pendekatan yang lainnya dan sebagainya. Ini kita harus saling menghargai, jangan menganggap dirinya yang paling benar ketika merubah kemungkaran. Terakhir, jangan sampai kita merubah kemungkaran akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Ini kaidah yang dibikin oleh ulama. Meskipun tidak semuanya orang setuju dengan kaidah ini, tapi kaidah ini ada dalilnya. Jadi jangan sampai kita berbuat atau merubah kemungkaran justru melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Contoh, ya, orang yang merokok tidak baik, tapi jangan sampai cara, ya, memerangi rokok menimbulkan orang itu justru minum narkoba gara-gara salah di dalam memberikan nasihat. Ya. Merokok tidak bagus, ya, semuanya orang juga tahu, MUI-nya, dokternya semua tahu. Tetapi sudah barang tentu narkoba dan mentors yang lainnya lebih berbahaya. Jadi intinya sama dalam merubah kemungkaran. Saudara sekalian hafizullah, jangan menggunakan cara yang lebih membahayakan kaum muslimin sehingga selalu kaum muslimin dicurigai oleh musuh-musuh Islam. Meskipun kita tidak bisa mengharapkan musuh Islam itu akan ridho pada kita, karena Allah sudah berfirman walan tardha anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tapi intinya jangan sampai kerja kita justru semakin memprovokasi musuh-musuh Allah untuk menghancurkan kaum muslimin dan perjuangan-perjuangannya. Itu Pak ya. Nah. Baik, mungkin yang lain buat kalian. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di khutbah dijelaskan ada 3 poin yang saya tangkap. Pertama adalah untuk dapat rasa aman. Pertama, pemerintah memakai hukum syariat Islam. Yang kedua, itu amar ma'ruf nahi munkar. Yang ketiga, menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Artinya gini, dan kalau kita melihat realitas sekarang, kita tahu pemerintah kita belum sampai jauh ya memakai hukum Islam. Walaupun ada beberapa yang dipakai, tapi notabene rata-rata dihukum Yahudi, di mana pembuatnya adalah manusia itu sendiri. Sehingga banyak sekali kita dapati hal-hal yang justru merugikan manusia itu sendiri. Terus yang kedua mengenai kesenjangan sosial, banyak ya kita lihat di lapangan, ada kalanya pemerintah ingin memberantas kemiskinan. Kalau kita tangkap itu memang benar-benar diberantas. Artinya si miskin itu memang benar-benar diberantas. Yang jadi pertanyaan saya gini, Tan. Apakah bisa Indonesia yang kita anggap sebagai muslim terbanyak dapat menerapkan hukum yang memang benar sudah disyariatkan dalam Islam? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terus kalian. Setiap janji Allah kita harus yakin bisa diamalkan. Tidak mungkin Allah yang maha hakim, yang maha bijaksana, Allah yang maha alim, maha mengetahui, Allah yang khabir, maha meneliti, tidak mungkin perintah-perintahnya itu tidak bisa diamalkan. Jadi yang pertama sebagai orang Islam, dimanapun berada di dunia ini harus mengimani bahwa seluruh perintah Allah itu bisa diamalkan. Kalau tidak, keislaman kita tidak benar. Itu yang pertama. Yang kedua, memang realitasnya tidak semuanya orang mau, ya, mau menerima aturan Allah. Sehingga yang salah bukan Islamnya, tapi orang yang membangkang aturan Allah. Disuruh baik aja enggak mau. Maka Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Sahabat bertanya, "Wa man aba ya Rasulullah?" Qal, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asari faqad aba." Setiap umatku adalah masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Sahabat heran kok ada orang yang tidak mau masuk surga. Ya, saudara-saudara sekalian. Ya. Kemudian sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah orang yang tidak mau masuk surga? Nabi menjawab, barang siapa yang taat kepadaku, maka dia adalah masuk surga, dan barang siapa yang maksiat membangkang aku, tidak mau mengamalkan syariat Islam, maka dialah orang yang tidak mau masuk surga. Itu artinya. Kemudian yang ketiga, ketika kita berbicara tentang syariat Allah, jangan selalu arah kita hanya pemerintah. Ini yang harus diluruskan. Meskipun pemerintah yang paling bertanggung jawab. Kenapa saudara sekalian? Karena ketika kita berbicara tentang syariat Allah, itu kewajiban saya, keluarga bapak, partai bapak, organisasi bapak, dan negara ini semuanya. Tapi ingat bahwa pemerintah kewajibannya lebih besar, karena dia diberikan amanah oleh Allah untuk memimpin ini. Dan kalau kita bicara tentang pemerintahan, jangan seolah-olah bicara orang lain, tapi juga berbicara tentang diri kita sendiri. Kenapa begitu ya Ustaz? Karena yang memilih orang menjadi pemerintah, menjadi pemimpin, penguasa, siapa yang memilih Pak? Kalau yang memilihnya masih bisa dibeli dengan serangan fajar, bagaimana kita mungkin menyuruh pemerintah untuk menegakkan syariat Allah? Oleh karena itu ya ibadallah, ke depan wahai saudara-saudara sekalian, harus dipahamkan pada seluruh umat Islam, ya. Jangan sampai sepotong-sepotong ketika ingin mengamalkan syariat Allah yang penuh dengan rahmat, ya, arah kita pada pemerintah. Begitu kita ingin memilih pemimpin, dalil-dalil Quran dan hadis tidak boleh dipakai. Quran tidak boleh dipakai, hadis tidak boleh dipakai. Ini sekuler namanya. Ajaran Islam itu meliputi seluruh dimensi termasuk politik. Karena Allah berfirman, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, wa mahyaya, dan kehidupan saya di antara kehidupan kita, Bapak Ibu, berpolitik. Jangan sampai sepotong-sepotong. Oleh karena itu, ketika kita bicara pemerintah, pada dasarnya harus bicara tentang diri kita. Karena di antara orang yang pemerintahan adalah saudara kita, tetangga kita, teman kita, bahkan mungkin ada anak kita, orang tua kita. Yang terakhir, saudara sekalian, perlu difahami bahwa sunnatullah dalam perubahan, termasuk perubahan menuju syariat yang Islam yang tegak di muka bumi ini, adalah tadarruj, bertahap. Oleh karena itu syariat Islam tegak secara utuh tidak di Mekah tapi di Madinah. Ini bukan berarti bukan berarti kita sudah saat sekarang enggak bisa menegakkan syariat Islam saja, enggak begitu. Tapi berupaya semaksimal mungkin, dan idealnya itu memang bertahap. Karena sunnatullah itu dalam kehidupan dunia ini bertahap. Ya ikhwan, wahai saudaraku, wahai ibu-ibu sekalian yang saya cintai karena Allah. Saya bertanya, Allah mampu enggak menciptakan langit bumi itu sekaligus, Pak? Mampu enggak? Kenapa kok fi sin tadi ayat 6 hari? Terlepas pemahaman ulama tafsir maksud 6 hari, hari sekarang atau hari yang lainnya. Ini memberikan pemahaman pada kita untuk merubah sesuatu, termasuk sesuatu yang buruk menuju yang baik, atau baik menuju yang lebih baik. Itulah budda minat tadarruj. Jangan termasuk menjadi orang yang mustajirin, terburu-buru. Hatta perjuangan, hatta dakwah, hatta pergerakan, hatta menegakkan syariat Allah, kalau terburu-buru bisa terjadi kesalahan, bahkan kamu bilang mindarik, bisa fatal, sehingga kaum muslimin semuanya terancam oleh musuh dunia. Ini akhirnya, ini yang kita pahami tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, baik sekalian, saya cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.